Demi cinta yang suci, kembalikanlah segera aku kepadanya. Tolonglah, oh Tuhan, tolonglah, oh Tuhan, tolonglah. Kembalikanlah segera aku kepadanya. Tolonglah, oh Tuhan, tolonglah, oh Tuhan, tolonglah. Suci ku re.